kabaran dari Rasulullah tercinta sebagai panduan kehidupan di dunia. Dengarlah umat Islam semua, kabaran dari Rasulullah tercinta sebagai panduan. Dengarlah umat Islam semua, kabaran dari Rasulullah tercinta sebagai panduan kehidupan di dunia. Dengarlah umat Islam semua.